Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Hajj, dan materi kita masih berkaitan dengan kegiatan di hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah yang dikenal dengan Yaumu Arafah. Dan di bab-bab sebelumnya telah kita lihat bahwasanya kegiatan haji dimulai kembali setelah selesai dari kegiatan pertama dan diakhiri dengan tahallul. Dimulainya pada tanggal 8 Dzulhijjah yang dinamakan dengan Yaumut Tarwiyah. Tanggal 8 Dzulhijjah jemaah haji bertolak dari Mekah menuju Mina. Dan di malam tersebut, di malam ke-9, mereka bermalam di Mina. Salat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh di Mina. Dan salatnya pada waktunya. Di qasar tanpa jamaah. Kemudian di pagi harinya, di bab yang tadi kita ambil, at-tahjir birruah yawma arafah. Pagi harinya bertolak dari Mina ke Arafah. Hanya saja beliau sallallahu alaihi wasallam tidak langsung datang ke Arafah. Ketika sampai di Namirah sudah dipersiapkan untuk beliau tenda oleh para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, dan beliau singgah di tempat tersebut. Dan akan kita lihat dalam bab ini, di bab yang ke-89 dan setelahnya, bab ke-90, ketika datang waktu duhur itu zawal syams, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Namirah tersebut dan datang ke Arafah. Dan ketika datang beliau berkhutbah, dan selesai khutbah dikumandangkan adzan dan iqamah, dan Nabi salat duhur 2 rakaat. Selesai salat duhur, Bilal langsung mengumandangkan iqamah dan langsung disambung dengan salat asar 2 rakaat jamaah taqdim, dan tidak sholat di antara duhur dan asarnya. Dan bab yang ke-88 beliau mengatakan bab al-wukuf ala dabbah bi Arafah. Selesai sholat beliau langsung wukuf di Arafah. Beliau wukuf di atas dabbahnya, di atas kendaraannya, di atas ontanya, menghadap kiblat dan berdoa, dan terus berdoa sampai ghurubus syams, tenggelamnya matahari. Setelah itu beliau bertolak menuju Muzdalifah. Kita akan baca bab al-wuquf ala dabbah di Arafah. Bab yang ke-88 Imam Bukhari berikan judul babnya bab wuquf di Arafah di atas kendaraan, menunjukkan bolehnya hal tersebut. Boleh wukuf di Arafah di atas kendaraan sebagaimana boleh wukuf di Arafah dan bukan di atas kendaraan. Dan beliau menyebutkan hadis Ummul Fadl Lubabah binti Al-Harith radhiyallahu taala anha, istrinya Abbas ibn Abi Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sekaligus ibunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat yang masyhur. Qala rahimallahu taala haddatsana Abdullah bin Maslamah alqa nabi athbatun nas bil muwatta lil imam Malik an Malik wa Malik ibn Anas Abu Abdullah imam dari Hijrah an Abi Nadhr wa huwa Abu Nadhr al-Qurashi Salim ibn Abi Umayyah an Umair maula Abdullah ibn Abbas an Ummi al-Fadl bint al-Harith anna nasan ikhtalafu indaha yawm Arafah fi shaumi an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ba'dhum wa sha'im wa qala ba'dhum laysa bi sha'im fa arsaltu ilayhi bi qadahi laban wa waqifun ala ba'irihi fashariba. Dari Umair maula Abdullah bin Abbas rahimallahu taala beliau berkata bahwasanya Ummul Fadl bintul Harith ibunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anha mengkhabarkan bahwasanya ketika tatkala Hajjatul Wada di hari Arafah, ya sudah kita tahu di materi yang lalu, di hari Arafah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabatnya untuk saum ketika berada di Madinah. Nabi mengatakan atau berkata ketika ditanya tentang hukum saum yaumi Arafah, beliau mengatakan tukafiru atau yukafiru sanatul madiyah wal baqiyah. Saum hari Arafah itu menghapus dosa tahun lalu dan akan datang. Nabi dan para sahabatnya biasanya mereka saum hari Arafah. Dan ketika Hajjatul Wada disebutkan oleh Ummul Fadl, orang-orang berselisih tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Arafah. Apakah beliau saum seperti biasanya atau tidak? Faqala ba'dhum wa sha'im. Sebagian mengatakan Nabi hari tersebut sedang berpuasa. Wa qala ba'dhum laysa bi shaim. Dan sebagian sahabat yang lain mengatakan beliau tidak berpuasa. Maka Ummul Fadl bintul Harith radhiyallahu anha untuk membuktikan dan mengetahui hakikat keadaannya, beliau mengirim bejana air susu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengirim susu dalam bejana dan diberikan susu tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada saat itu beliau sedang wukuf di atas ontanya. Dan ketika diberi bejana susu, fasyariba, Nabi meminumnya di hadapan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala, dan terlihat oleh para sahabatnya karena beliau sedang duduk di atas ontanya. Dan dengannya terjawab apa yang dipersisikan oleh para sahabat tersebut, apakah Nabi saum atau tidak di hari Arafah tersebut. Jawabannya bahwa Nabi tidak saum. Dan itu yang paling afdol bagi yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ketika hari Arafah, hendaknya tidak saum. Dan seandainya saum disebab, ya seorang tidak memiliki hadi, tidak bisa membeli hadi, sudah kita ketahui hukumnya diganti dengan saum salasa ayyam fil haji, 3 hari di haji, wasabatun idza raja'tum, dan 7 hari ketika sudah kembali ke negerinya, maka diperbolehkan dia tersebut saum. Jadi kalau diperkirakan dia tidak akan mampu beli haji, boleh berpuasa di hari tersebut. Tapi seandainya tidak ada sebab Yang paling afdol di hari tersebut adalah iftar, tidak berpuasa. Kemudian bab berikutnya, bab al-jami baina salatain bi Arafah. Bab menjamak antara dua salat, itu salat duhur dan salat asar di Arafah. Dan jamaknya yang dikenal sama jamak taqlim. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma idza fatatu salatu mal imam jama' bainahuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma jika beliau luput salat bersama imam itu di Arafah, beliau menjamak salat duhur dan salat asar. Seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau menyebutkan kembali asar yang telah kita ambil di materi yang lalu, wa qala Layth qala hadatsani Uqail an Ibn Shihab qala Ibn Khalid Ibn Shihab Muhammad Muslim Az-Zuhri قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما سأل عبد الله رضي الله تعالى عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة فقال سالم إن كنت تريد سنة فهجر بالصلاة يوم عرفة فقال عبد الله بن عمر صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في سنة في سنة في سنة إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في سنة فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سالم وهل يتبعون بذلك إلا سنته عليه الصلاة والسلام. Dari Muhammad Muslim Az-Zuhri, dia mengatakan bahwasanya Salim mengkhabarkan kepadaku, Salim putranya Abdullah ibn Umar, bahwasanya Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi ketika sudah turunnya Abdullah ibn Zubair wafat, diperangi oleh pasukan Syam yang dipimpin oleh Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, dan khilafah dipimpin pada saat itu oleh Abdul Malik ibn Marwan. Di tahun turunnya Ibn Zubair meninggal dan tidak jadi lagi khalifah di Mekah, maka kaum muslimin melaksanakan ibadah haji, dan yang menjadi amir hajinya adalah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dan ia diperintahkan oleh Abdul Malik Ibn Marwan agar dalam pelaksanaan haji tersebut dia mengikuti petunjuk-petunjuknya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka Salim Hajjaj bin Yusuf ia bertanya kepada Abdullah ibn Umar, kaifa tasna'u fil mawqif yawm Arafah, bagaimana yang kau lakukan di mawqif, di tempat wukuf di hari Arafah, di hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Dan wukuf di Arafah sekali merupakan rukun haji. Tidak sah seorang yang melaksanakan ibadah haji kalau dia tidak wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Kata Nabi, haji adalah Arafah. Maka Salim Ibn Abi Ibn Umar putranya mengatakan kepada Hajjaj, in kunta turidu sunnah fahajjir bi salah yawma Arafah. Kalau engkau ingin melaksanakan sunnah, menginginkan melaksanakan sunnah dalam hari Arafahmu, fahajjir bi salah yawma Arafah, maka bersegeralah salat zuhur di hari Arafah. Faqala Abdullah ibn Umar, maka Abdullah ibn Umar ketika mendengar perkataan putranya, dan sudah kita lalui di materi yang lalu bahwasanya Hajjaj bin Yusuf ketika mendengar perkataan Salim putranya Abdul Umar, ia memandang kepada Abdullah ibn Umar bertanya bagaimana pendapatnya. Maka Abdul Umar mengatakan, sadaq, apa yang dikatakan oleh Salim putraku benar, innahum kanu yajma'una baina dhuhri wal asri fi sunnah, sungguhnya mereka para sahabat menjama' antara salat dhuhur dan asar, jama' taqdim fi sunnah, itu merupakan sunnah. Faqultu li Salim, Maka Zuhri berkata kepada Salim, kepada gurunya, afala dalika Rasulullah SAW, apakah hal tersebut dilakukan oleh Nabi SAW? Faqala Salim, maka Salim mengatakan, wahaliyat tabi'u nabi dalika illa sunnatah. Tidaklah mereka para sahabat dan sahabat yang saleh melakukan tersebut melainkan mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi kalau dimaksud sunnah adalah sunnah Nabi SAW wa ala alihi wasallam. Ini kisah Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma yang diceritakan oleh putranya Salim ibn Abdullah ketika masih ibadah haji bersama Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Dan di sini faedah yang berkaitan yang diperselisihkan dalam usul ketika sahabat Nabi SAW mengatakan minas sunnah kada. Apa yang dimaksud sunnah Nabi SAW ataukah sunnah yang lainnya? Karena ada kemungkinan sunnah Abu Bakar atau Umar ataupun yang lainnya. Maka di sini kita bisa mengatakan dari perkataan Salim, wahliyat tabi'u nabi dalika illa sunnatah. Ketika menjelaskan perkataan ayahnya, innahum kanu yajma'una baina dhuhri wal 'ashr fi sunnah. Ibnu Umar mengatakan fi sunnah, maka kata putranya, wahliyat tabi'u nabi dalika illa sunnatah. Tidaklah yang dimaksud dengan sunnah itu adalah melainkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian bab setelahnya, bab qasril khutbah bi Arafah. Bab mempersingkat khutbah di hari Arafah. Sekali lagi, khutbah hari Arafah itu sebelum salat. Nabi bertolak dari Namirah ke Wadi Arafah, ke Arafah, dan sedatang di Arafah beliau berkhutbah. Saya berkhutbah, dikumandangkan adzan dan iqamah. Kemudian beliau salat duhur. Dan disambung dengan salat asar, qasran, dan diqasar. Qala rahimahu ta'ala hadathana Abdullah bin Maslama. Al-Qa'an Nabi, qala akhbarna Malik, an ibn Shihab, an Salim bin Abdullah. An Abdul Malik bin Marwan, kata bil hajjaj, an yatamma bi Abdullah ibn Umar fil hajj. Falamma kana yawmu Arafah, ja ibn Umar radiyallahu ta'ala anhumah. Wa ana ma'ah hina zagati syams au zalat fasaha inda qisfatih aina hada fakharaja ilih faqala ibn Umar ar-rawah faqala al-an qala na'am qala andirni afidu alayya ma'ah fanazal ibn Umar radi anhuma hatta kharaj fasara bayni wa bayna abi faqutu in kunta turid أن تصيب سنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر صدق. Dari Salim, putra Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Abdul Malik bin Marwan, itu khalifah pada saat itu, menunjuk Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi sebagai Amirul Haji, pemimpin haji di pelaksanaan haji tahun tersebut. Dan beliau menulis perintah kepada Hajjaj an yatamma bi Abdullah bin Umar fil hajj, agar mengikuti petunjuk-petunjuk Abdullah bin Umar dalam pelaksanaan ibadah haji. Maka ketika hari Arafah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan aku bersama beliau, kata Salim, aku bersama ayahku, tatkala tergelincir matahari masuk waktu zuhur, sahha inda fistatih, beliau berteriak atau memanggil Hajjaj bin Yusuf yang berada di tendanya. Aina hada? Mana ini? Mana orangnya? Fakharaja ilaih. Maka Hajjaj bin Yusuf keluar. Ketika Hajjaj bin Yusuf keluar, Ibnu Umar berkata, Arwah, pergi. Pergi sekarang ke Arafah. Faqal an, kata Hajjaj bin Yusuf, sekarang? Qala, kata Ibnu Umar, na'am. Ya, sekarang. Maka Hajjaj bin Yusuf ketika diajak diperintahkan untuk pergi, ia berkata, andirni afidu alayyama, tunggu aku, katanya, sampai aku menyirimkan air kepadaku, akhirnya mandi atau sejenisnya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika diminta untuk menunggu, beliau pun turun dari kendaraannya hatta kharaj, sampai Hajjaj keluar, sudah bersiap-siap dan keluar dari tendanya menuju Arafah, fasara baini wa bain abi, Maka Haji Yusuf berjalan antara aku dan ayahku. Maksudnya di api dan didampingi oleh Abdul Ibn Umar dan putranya Salim. Fakultu, maka aku berkata kepada Hajjaj, in kunta turidu an tusiba sunnah al-yawm, faqsil khutbah wa ajil al-wukuf. Jika engkau menginginkan untuk melakukan ibadah haji di hari ke-9 ini sesuai dengan sunnah, maka persingkatlah khutbahmu, wa ajil al-wukuf, dan segerakan untuk wukuf. Jadi wukuf itu setelah sholat duhur dan asar, wukuf sampai maghrib. Faqala Ibn Umar ketika mendengar putranya berkata seperti itu, beliau berkata, sadaq, benar apa yang dikatakan oleh Salim. Dan asal ini sangat jelas sekali bagaimana tata cara pelaksanaan wukuf di Arafah di hari ke-9. Dan di bab sebab at-ta'jil al-wukuf, beliau tidak menyebutkan hadis, tapi materinya sudah sama dengan materi sebelumnya. Ini kegiatan hari ke-9, wukuf di Arafah. Jadi khutbah, kemudian sholat duhur dan asar, setelah itu wukuf, berdoa di Arafah sampai tenggelam matahari. Sampai tenggelam matahari. Setelah tenggelam matahari, Nabi tidak sholat di Arafah, tapi langsung bertolak ke Muzdalifah. Dan sholat maghrib dan isyanya di Muzdalifah. Insyaallah kita akan ambil di 2 bab setelahnya. Dan besok masih bab wukuf di Arafah. Hanya saya ada tambahan beberapa faedah yang belum disebutkan di bab sebelumnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.